kau nyatakan cinta padaku. Kukira kau bercanda karena kau incaran sahabatku. Ku tak ingin jika dia sampai tahu jika kau dan aku ada sesuatu. Ku tak ingin jika dia sampai sedih semua gara-gara aku. Maaf ku tak bisa membalas cintamu. Maaf ku tak bisa jalan denganmu. Baiknya aku tinggalkan dirimu. Ku memilih sahabatku. Awalnya biasa saja saat kau nyatakan cinta padaku. Sampai sedih semua gara-gara.